Sekarang kita mau coba arum jeram ya, pakai pelindung. Ini ada Kang Agen, sahabat saya. Nah ini di garda terdepan. Insyaallah kita masuk di tim, kita beri nama Wakir ya. Wakir. Wakir. Jadi kita sinergi dengan pecinta alam. Ini pecinta alam juga nih. Selain cinta isi dan keluarga, pecinta alam. Amin, amin. Masuk ke daerah-daerah. Dan semua kita kerjakan dengan sinergitas bareng-bareng supaya ada rasa berkeluarga ya. Iya, insyaallah. Rasakan di masyarakat. Kalem. Siap. Gunakan. Safety. Safety maksimal. Udah cek dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang pertama syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan untuk beraktivitas hari ini. Semoga kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya, setidaknya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Supaya ada bedanya. Orang beriman kan mesti beda, ya. Kemudian yang kedua, ucapkan terima kasih pada tim, teman-teman keepers dan teman-teman speed yang sekarang juga mengawal di arum jeram kita. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, lima, kemudian juga kelancaran beraktivitas, dan yang paling penting punya nilai di hadapan Allah SWT. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima dengan cepat, dilancarkan, cuaca bagus, dan lancar semuanya. Mm-hmm.